pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olahnya impian yang berlalu. Sungguh tak disangka dan rasa tak percaya. Pertama awal aku berjumpa. Seolah-olahnya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Jawa setampan dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Memang kecantikannya dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Oh yeah. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa.